dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you tuh. Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you tuh. Bilang mama mantu kita sesiap tak sesiap tak sesiap kasih tuh. Bilang mama mantu tak sesiap kasih tuh. Mau minta restu biar jadi mantu. Mau minta restu bilang mama mantu tak so siap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mantu kita so siap tak so siap tak so siap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mantu so siap ngelamar kamu. Ngelamar kamu bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu tak sesiap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mamamu siap ngelamar kamu. Ngelamar kamu bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu. Uno, dos, tres, cuatro. Berawal dari temenan udah lama manggil sayang. Awal-awal nanya makan kamu di mana dan siapa. Kalau kau marah ku bujuk, ku gak mau kau merajuk. Kita bujuk dan love you, mana balas I love you tuh. Bilang mama mantu kita so siap tak so siap tak so siap kasih tuh. Bilang mama mantu tak so siap kasih tuh. Mau minta restu biar jadi mantu. Mau minta restu bilang mama mantu tak so siap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mantu kita so siap tak so siap tak so siap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mantu so siap ngelamar kamu. Ngelamar kamu bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu tak sesiap kasih tu. Mau minta restu bilang mama mantu siap ngelamar kamu. Ngelamar kamu bilang pada mamamu siap jadi menantu. Mau minta restu.